Mitra bisnis, banyaknya anggota partai politik di tingkat pusat maupun daerah yang tertangkap oleh KPK lantaran terlibat korupsi menimbulkan dugaan bahwa salah satu faktor pemicu dari masalah ini adalah sektor pendanaan partai politik yang memang membuka kesempatan kepada anggota-anggotanya yang berhasil duduk di kursi pemerintahan untuk memberikan sumbangan wajib kepada partai. Di sisi lain, ada pula faktor lain yang mencuat ke permukaan, yaitu mahalnya biaya politik dalam tiap proses pemilihan. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, banyaknya kasus korupsi yang melibatkan anggota partai politik memunculkan wacana agar pendanaan partai politik bersumber dari pemerintah agar tak perlu lagi menerima sumbangan. Apa pendapat Bapak? Ya, jadi ada peningkatan porsi seperti itu, tetapi harus dibarengi, yang ideal itu harus dibarengi dengan fungsi kontrol, transparansi yang lebih jelas, dan fungsi kontrol yang jauh lebih tepat dari yang ada sekarang ini, gitu. Jadi wacana itu bisa dijalankan asal ada transparansi yang jelas ya, Pak Her? Iya, seperti contohnya di dalam undang-undangnya harus ada ketentuan untuk publikasi mengenai penggunaan dana sebulan sekali di media massa nasional. Ini contoh saja gitu kan. Jadi Bapak setuju dengan konsep pembiayaan parpol bersumber dari pemerintah ya, Pak Her? Iya, iya. Di semua negara maju juga begitu. Bahkan kalau kita lihat yayasan-yayasan di Jerman, Stiftung itu dari Konrad Adenauer, dari Creative Outburst, sumbernya dari dana parlemen. Di Amerika juga ada program-program Fulbright itu dari Kongres. Dan itu berkaitan dengan tokoh partai Demokrat, partai Sosdem di Eropa Barat, macam-macam kayak gitu. Cuman di sana kan nggak bisa main-main karena semua transparan, ada mekanisme kontrol dan transparansi itu sangat tegas. Dengan sanksi-sanksi yang sama tegasnya. Nah, model transparansi seperti itu, apakah juga terjadi di Indonesia, Pak Her? Yang terjadi kan anggarannya dari anggaran dari APBN dari negara itu tidak dinaik-naikkan supaya nyolongnya bisa lebih banyak, kan begitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.